Khususan bagi saudara kita yang sedang sakit, ya Rabbana sayyidil ba'sa, ya Allah, ya Allah, anta syafi la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama, amin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Allah. Cukupi yang sedang kekurangan. Bukakan kemudahan yang dihimpit kesulitan, kepahitan, ya Fatah, bukakan jalan. Lindungi yang terancam, teraniaya. Ya Allah, damaikan yang sedang bersengketa, bermusuhan di antara saudara kami. Ya Allah, berikan perlindungan-Mu bagi yang terancam, teraniaya, dizalimi. Ya Allah, persatukan umat-Mu ini. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Ya Allah, angkat wabah ini, ya Rabb. Rabbana la tu'akitna innasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isrun kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana, ya Allah, anta maulana. Fangsurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahayilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, tawakina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.